salawat dan salam semoga dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para pengikutnya. Kebetulan pada Senin ini kita berada pada minggu terakhir dari bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dari penanggalan Qamariyah. Artinya kita satu minggu lagi akan bertemu dengan tahun baru Islam, satu Muharram. Ada baiknya kita mencoba untuk menyegarkan kembali tentang semangat hijrah atau keteladanan dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui, sebagai muslim kita berkepentingan untuk mengingat penanggalan hijriah itu karena ibadah-ibadah kita, khususnya zakat, saum, ibadah haji, dan ada beberapa atau paling tidak ada dua macam sholat yang ketentuan waktunya itu diatur berdasarkan perjalanan bulan Qamariyah, yaitu tahun hijriah. Kita wajib saum pada bulan Ramadan, kita disunatkan saum 6 hari bulan Syawal, 27 Rajab, 9 Zulhijjah, 10 Muharram, setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijriah, semuanya bulan hijriah, baik saum wajib, saum sunat, sampai saum haram. Ada haram puasa 1 Syawal, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tidak ada satupun saum yang diatur berdasarkan penanggalan Masehi. Tidak ada saum 5 Oktober begitu mentang-mentang keturunan TNI, atau 10 November karena turunan pahlawan bangsa. Semuanya berdasarkan penanggalan Hijriah. Kemudian zakat juga begitu. Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Id. Apakah 1 Syawal itu berbarengan dengan tahun baru Masehi ketika pegawai baru gajian, atau akhir bulan Masehi ketika pegawai banyak hutang? Jadi pendeknya tanggal 1 Syawal. Zakatul mal, zakat harta yang diatur pelaksanaannya berdasarkan haul, satu tahun satu kali, yaitu tijaroh, jual beli, dan yang kedua simpanan barang berharga, itu juga menurut contoh Nabi dihitung berdasarkan penanggalan hijriah, Qamariyah, bukan Syamsiah. Kalau Bapak mulai investasi, umpamanya saja sebut saja 50 juta dalam aktivitas bisnis, maka harus dicatat penanggalan hijriahnya, tanggal 23 Zulhijjah, investasi 50 juta, 23 Zulhijjah tahun depan harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Atau juga seseorang yang menyimpan emas, emas balokan. Nah, bukan, maksud saya bukan dari Purwokerto. Emas simpanan atau bentuk perhiasan tapi lebih dari wajar. Itu jadi simpanan. Dia wajar punya, seorang ibu wajar punya perhiasan 3 setel, 1 setel untuk pengajian, 1 setel untuk arisan, 1 setel untuk kesualayan, tapi dia punya 5 setel, maka yang 2 setel itu simpanan statusnya. Nah, harus dicatat tanggal berapa dia mulai beli, tanggal 12 Zulhijjah dia dapat, atau 15 Zulhijjah oleh-oleh dari jamaah haji, maka 15 Zulhijjah tahun depan kalau lebih dari 94 gram emas harus terkena zakat 2,5%. Kalau menggunakan penanggalan Masehi mesti dikurangi 9 hari lah sekitar itu, baru tepat sesuai dengan sunnah Rasul. Itu zakat tijaroh dan zakat simpanan barang berharga. Kalau penghasilan kan begitu dapat kita keluarkan. Kalau pertanian berdasarkan yaumah hasadi, hari panen. Jadi panennya ada yang 4 bulan, 5 bulan. Nah, kira-kira kalau yang banyak proyek, panennya ketika dapat proyek itu. Nah, dapat panennya, bisa panennya tiap sore, bisa panennya tiap pagi. Tapi seminar Aceh, ulama-ulama di Aceh waktu itu, Majlis Ulama menetapkan karena yaumah hasadi, hari panennya itu, karena penghasilan itu sama dengan hari sengah, sama dengan pertanian, penghasilan hari panennya tanggal 1, jadi zakatnya 10% waktu itu, 5-10%. Tapi berikutnya ada seminar setelah didengar berbagai macam pendapat, waktu itu disepakati 2,5%. 2,5%. Nah, ini adalah keterikatan kita dengan penanggalan hijriah, zakat. Kemudian sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jelas itu berdasarkan penanggalan Hijriah. Kemudian ibadah haji. Pasti ibadah haji tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Wukuf, 10 hari Nahar, 11, 12 atau sampai 13 hari Mabit dan melaksanakan ibadah di Jamarat. Semuanya berdasarkan penanggalan Hijriah. Jadi kita berkepentingan untuk mengingat penanggalan Hijriah itu. Barangkali bisa disosialisasikan di dalam surat menyurat atau paling tidak ada akta kelahiran anak ataupun ada tanggal-tanggal bersejarah, dicatat juga penanggalan Hijriahnya itu. Bagi kita yang rajin saum bulanan, yaitu 13, 14, 15 juga sangat penting. Di saum tanggal 13, 14, 15 itu selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keterikatan kita dengan tahun Hijriah sehingga penting untuk memasyarakatkannya atau dijadikan sebagai salah satu juga bagian dari penanggalan yang kita ingat. Ada yang lebih penting sebetulnya dengan mengenang tahun Hijriah itu, yaitu bagaimana kita mengambil teladan dari peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekitar 200 sahabat Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu terjadi pada tahun 622. Karena dalam perjalanan hijrah itu syarat dengan keteladanan. Hal-hal yang berkaitan heroisme kepahlawanan, pengorbanan, kemudian juga ketangguhan, kesabaran, dan ada nilai-nilai lain yang baik untuk dipelajari dari peristiwa hijrah. Sebetulnya pada saat Umar menetapkan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama Islam, begitu menurut sejarah, lahir juga ide-ide pemikiran dari beberapa sahabat untuk mengabadikan kelahiran Nabi sebagai tahun pertama. Ada yang mengusulkan nuzulul Quran ketika turun pengangkatan beliau menjadi Nabi. Ada yang wafat Nabi, tapi akhirnya disepakati adalah peristiwa hijrah, karena peristiwa hijrah syarat tadi dengan teladan, dengan keteladanan. Kalau kelahiran barangkali kalaupun ada tidak banyak, begitu juga peristiwa wafat, tapi peristiwa hijrah adalah sebuah klimaks perjuangan dari periode kota Makkah dan awal periode Madinah. Hijrah itu sendiri sebetulnya diperintahkan oleh Allah tidak hanya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, tapi hijrah juga sudah diperintahkan oleh Allah kepada para nabi yang terdahulu. Paling tidak kita membaca tentang hijrah Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Yakub, itu beliau melaksanakan hijrah, pindah tempat tinggal. Umat Islam sendiri melaksanakan hijrah pertama itu ke Ethiopia, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dua kali hijrah ke Ethiopia. Dan peristiwa hijrah ke Ethiopia itulah yang sebetulnya merupakan awal penyebaran Islam di benua Afrika. Kemudian secara efektif di zaman Umar bin Khattab, pada saat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir pada waktu itu. Tapi yang berjasa adalah Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika pertama. Nabi sendiri tidak turut serta di dalam hijrah ke Ethiopia dua kali itu. Nabi tetap bertahan di kota Makkah. Sebagian ahli sejarah mencatat ada hijrah yang dilakukan oleh beliau tetapi kemudian tidak sampai ke tujuan, yaitu ketika Nabi membawa sahabat-sahabat yang lemah yang terus-menerus diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kuat di Makkah, yaitu ke Taif. Makkah Taif kira-kira 70 antara 65-70 km. Yaitu daerah pegunungan. Jadi kira-kira kalau dari Jakarta begitu puncaknya lah. Saya terkenal di lima Taif, ada bungalow-bungalow Taif, ada terkenal. Biasanya tempat peristirahatan di sana. Nabi membawa sahabat itu ke Taif yang disiksa terus-terusan. Karena beliau tahu penguasa di Taif waktu itu adalah Bani Thaqif. Bani Thaqif itu masih agak dekat dengan Bani Hashim, keluarga Nabi. Tapi ternyata baru sampai di perbatasan Taif, beliau, Nabi dan para sahabat itu sudah dilempari oleh batu dan potongan besi. Untuk pertama kali itulah Rasul tersungkur kepalanya berdarah karena lemparan batu dan potongan besi. Ada sebuah contoh yang luar biasa ini yang diabadikan oleh sejarah. Begitu dikatakan pada saat Nabi sedang berlumuran darah di perbatasan daerah Thaif itu, Jibril menawarkan jasa untuk membalikkan Thaif itu. Nah, dihancurkan begitu. Tapi Nabi pada waktu itu beliau masih dilempari, darah masih mengalir. Beliau sempat mengeluarkan sebuah doa. Doanya itu diabadikan sampai sekarang, yaitu Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang itu, sebab mereka bukan orang jahat, tapi mereka orang yang belum tahu bahwa aku adalah Rasulmu. Berilah mereka hidayah dan petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. Peristiwa yang hampir sama beberapa kali dialami oleh Nabi. Di mana beliau disiram oleh darah unta, tapi beliau membaca doa seperti itu. Ya Allah, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada mereka. Engkau maha tahu mereka bukan jahat, tapi mereka belum tahu bahwa aku adalah Rasulmu. Berilah mereka hidayah supaya mereka menjadi sahabatku. Doa Nabi di Thaif ini berhasil puncaknya pada tanggal 9 Hijriah. Orang-orang Thaif 1000 orang sekaligus masuk Islam berkat doa demi doa dari mazlum, orang yang dizalimi. Tentu ini juga menjadi contoh kepada kita. Pada satu saat seseorang yang katakanlah menzalimi kita sebagai pribadi, maka yang paling baik itu, ya Allah, tunjukkan dia kepada jalan yang baik supaya dia menjadi orang baik. Tapi Nabi pernah juga melakukan sikap yang lain. Ketika utusan Nabi yang membawa surat dari Nabi dibunuh oleh salah satu kelompok Yahudi, kemudian surat dari Nabi dirobek-robek, dan keluarlah ucapan-ucapan kesombongan menghina Islam dan menghina Nabi. Pada waktu itu Nabi menjawabnya tidak doa seperti itu, tapi Nabi langsung memerintahkan kepada sahabatnya, 40 hari 40 malam kita lakukan kunut nazilah. Doa dalam kunut nazilah itu adalah Allahumma ahlik, hancurkan Tuhan, hancurkan. Jadi ada juga pendekatan yang seperti itu. Tapi kalau sekali lagi, ini adalah kezaliman terhadap masyarakat Islam dan kezaliman, kesombongan dan penghinaan terhadap Islam. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut kepada pribadi Nabi, walaupun tidak bisa dipisahkan dalam posisi beliau sebagai rasul, beliau menjawabnya dengan doa seperti tadi, Allahumma di qaumi indaum qaumul la ya'lamun. Ini peristiwa yang biasanya tidak disebut sebagai peristiwa hijrah. Ahli sejarah menyatakan hijrah juga, cuma enggak jadi begitu. Nah, hijrah yang diabadikan adalah tahun 622 itu. Ini juga bukan mendadak. Hijrah ini sudah diprogramkan lama. 3 tahun berturut-turut Nabi melakukan dialog efektif dengan pemuda-pemuda berasal dari Yasrib di Mina, sehingga dikenal Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah, bai'at di Aqabah. Yang kemarin ada musibah itu di Aqabah. Nabi membaca Al-Quran, didengar oleh para pemuda dari Yasrib. Kemudian mereka bertanya, terjadi dialog, semacam debat teologis begitu. Lantas mereka masuk Islam. Tahun berikutnya demikian, tahun ketiga sampai membuahkan sebuah ikrar, musuh Anda adalah musuh kami, orang yang menghina Anda adalah berarti menghina kami. Silakan Anda datang ke Yasrib, kami akan menjadi pembelanya. Pembelanya adalah Ansar. Maka dikenallah sahabat Ansar. Itu dikenal dengan bai'at. Ada 2 macam bai'at. Satu bai'at kalau orang masuk Islam. Di dalam Al-Quran ada seorang wanita membai'at Nabi. Maksudnya adalah dia non-Muslim, kemudian menyatakan dia masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Bai'at. Yang kedua bai'at menyetujui mendukung seseorang jadi pemimpin. Itu juga dalam terminologi ilmu politik Islam disebut juga bai'at. Jadi umpamanya saja di Saqifah Abu Bakar terpilih oleh mayoritas, kemudian sahabat yang tidak hadir menyatakan bai'at, saya setuju Anda menjadi khalifah, itu adalah bai'at. Jadi setelah peristiwa Aqabah itu, bai'atul Aqabah, beberapa sahabat sudah lebih dulu hijrah. Ada yang berpura-pura menjadi pengembala kambing, ada yang pura-pura bisnis, ada yang pura-pura mengunjungi daerah pendeknya, mengalir terus hijrah. Nah, karena mereka tahu bahwa banyak umat Islam yang pindah ke Yasrib, maka timbullah keputusan dari masyarakat musyrikin waktu itu, sekarang yang harus dibunuh adalah sumbernya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu malam itu ditetapkan, malam itu juga mereka langsung menyerbu ke rumah Nabi. Itulah, tentu malaikat Jibril memberitahu kepada beliau, dan beliau teladan saya kira, teladan yang bisa kita lihat dalam suasana yang sangat mengerikan, yang sangat menegangkan itu, tapi beliau tetap tidak kalap, beliau juga tidak emosional, beliau juga tidak barangkali nekat, tapi beliau tetap berpikir nahtar dan beliau memanggil Ali bin Abi Thalib supaya Ali tidur di tempat tidur Nabi dan diselimuti oleh selimut Nabi dan Nabi keluar dengan selamat. Ini saya kira keteladanannya bagaimana waktu itu Rasul menghadapi suasana yang sangat mencekam tapi tetap dalam posisi dalam posisi baik begitu, tidak kalap, tidak nekat, tidak putus asa. Mungkin orang akan mengatakan, mungkin orang akan bersikap begini, biarin aja toh dibunuh juga jihad, mati syahid. Nah, tapi kan beliau tidak ingin syahid sendirian, ingin beliau menyampaikan agama supaya yang syahid tambah banyak begitu. Islam terus sampai. Dan kenapa kemudian ada langkah untuk menempatkan Ali bin Abi Thalib? Ada sebuah semacam kultur begitu. Kultur masyarakat musyrikin Arab waktu itu, nggak tahu yang sekarang apa masih apa enggak, tapi masyarakat Arab waktu itu di Mekah, walaupun mereka itu jahat, pembunuh, mereka itu adalah banyak melakukan peminum dan lain-lain, tapi ada sebuah sebuah kebiasaan yang baik disepakati, yaitu sportivitas. Sportivitas, dan ini terjadi di dalam cara bagaimana waktu itu berperang di zaman Nabi. Perang itu kan perang tanding, kalau satu lawan satu, gak ada yang satu lawan berdua gitu, enggak. Jadi ditonton dulu. Ya, kalau di kita yang ditonton kan cuma pancok aja itu kan. Tapi kalau main bola rame-rame. Nah, sportif. Sportifnya adalah mereka tidak mau membunuh musuh yang sedang tidur. Tidak termasuk pemberani lah kalau orang berani membunuh yang tidur itu. Nah, tapi kalau sudah bangun kemudian bertanding dulu, nah itu baru sportif. Itulah yang kelihatannya dimanfaatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian setelah itu tidak lari sendirian, masih sempat bermusyawarah dengan Abu Bakar Siddiq. Keputusannya adalah Abu Bakar Siddiq menyertai Nabi, disiapkan transportasinya yaitu seekor unta yang dibeli secara khusus, disiapkan logistiknya yaitu Siti Asma yang harus mengirim makan minuman dan makanan ke tempat Nabi sembunyi, dan kemudian juga disiapkan Abdurrahman yang memantau terus apa aktivitas mereka dalam usaha untuk membunuh Nabi itu. Ini juga saya kira aspek keteladanan yang cukup baik. Dari bagaimana dalam situasi yang seperti itu Nabi masih tetap bermusyawarah, mengambil satu keputusan-keputusan yang hasil dari pemikiran yang jernih, tidak dari situasi yang emosional. Beliau bersembunyi di Bukit Sur 3 hari 3 malam. Kalau kita berada di Mekah, Madinah itu katakanlah sebelah kiri kita, maka Jabal Sur berada di sebelah kanan kita. Jadi itu bisa kita lihatkan. Jadi Nabi melambung ke belakang dulu sehingga orang mencari ke sebelah kiri, beliau berada di sebelah kanan di Bukit Sur. Tapi toh lama kelamaan beliau diketahui juga bahwa beliau bersembunyi di Bukit Sur. Bukit Sur itu lebih tinggi dari Jabal Nur. Jabal Nur itu 1 jam kalau kita naik tempat wahyu pertama. Kalau Jabal Sur 2 jam kalau naik. Tapi kalau turun bisa 2 menit. Cuma terus ke Ma'la. Nah, beliau sembunyi 3 hari 3 malam di sana. Quran mengabadikan ketika Abu Bakar melihat kekuatan lawan, beliau Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita tinggal berdua ini bagaimana? Maka Nabi Quran menyatakan, katakan olehmu tidak berdua tapi bertiga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pelajaran adalah setelah orang kita semua berusaha menggunakan nalar dengan segala kemampuan kita yang maksimal, dengan ikhtiar usaha yang maksimal, dengan doa yang maksimal, ujungnya kita juga harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi berada di dalam, orang-orang sudah yakin bahwa Nabi ada di dalam, waktu itulah Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat juga peristiwa Badar. Setelah kekuatan lawan sekian kali lipat, ya, kavalerinya berlipat-lipat ganda, artilerinya 3 kali lipat, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya perang ini tidak kami menangkan, kami khawatir syariat agamamu tidak akan nyampe kepada umatnya akan datang. Tolong kami. Terang Badar. Ah, setelah apa? Setelah Nabi mempersiapkan maksimal pasukan dan lain-lain. Pelajaran yang dapat kita ambil menurut hemat saya adalah kerja keras menggunakan nalar maksimal, ikhtiar maksimal, Tapi ujungnya tetap kita harus berserah diri kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan segala-galanya. Pada waktu itu setelah mereka, ada cerita, ada burung, ada apa, pohon ranting yang terkupas, ada lembunan sarang laba-laba dan lain-lain. Tapi intinya adalah mereka menjadi ragu-ragu. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada Nabi tidak dengan sesuatu yang barangkali agak aneh gitu, kayak film-film sinetron sekarang gitu ya. Jadi tidak umpamanya saja guanya itu lantas langsung ada besi beton begitu, atau kemudian langsung mereka menceret, tidak. Tapi hatinya itu yang disebut Allah, salah satu kekuasaan Allah itu muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Dari yakin menjadi ragu-ragu, dari ragu-ragu menjadi yakin, bisa juga dari cinta jadi benci, mertua benci jadi cinta, bisa. Tapi lebih baik anaknya daripada mertuanya. Jadi, nah itulah pertolongan Allah adalah hatinya katanya dibalikkan oleh Allah, kemudian menjadi ragu-ragu. Nah, beliau selamat. Sebuah buku ditulis oleh seorang penulis, judulnya Ar-Rasul Qaid. Rasul itu adalah seorang strateg. Salah satu yang beliau kaji adalah mengenai peristiwa hijrah. Kenapa dipilihnya dari Mekah ke Madinah? Ya, tidak ke tempat lain ya, kalau ke Bandung kan enggak mungkin. Ada beberapa kelebihan. Mekah itu secara geografis tidak menguntungkan untuk membuat sebuah pertahanan, katakanlah pemerintahan dan militer. Mekah itu kan kayak tempurung, Pak. Yang paling dalam itu Masjidil Haram, di tengah-tengahnya ada Ka'bah, ya, di sudutnya ada Hajar Aswad. Jadi kalau terjadi banjir di Makkah, yang paling dalam terendam itu mesti Masjidil Haram itu. Apalagi sekarang dibikin hotel-hotel, saya nggak ngerti. Di sekitar masjid itu sekarang dibikin hotel yang tingginya lebih tinggi dari menara. Aduh, rasanya kalau di Bandung saya protes itu. Ya, tapi karena nggak bisa protes, jadi hotel dekat Hilton itu dibikin tingginya lebih tinggi dari menara, ya Allah, sayang sekali gitu sih menurut saya, ya sayang, tapi barangkali dari segi bisnis lain. Jadi enaknya masjid itu kan kalau kelihatan dari jauh gitu berwibawa, tapi kalau dipenuhi oleh hotel dekat gitu kayak istana, tempat istirahat raja itu kan cuma berapa dari sini ke samping sana aja, beberapa meter aja itu. Tapi memang orang tamu-tamu raja kan bisa berjamaah dari jauh dan aman gitu. Itu aja barangkali keuntungan. Tapi sekarang hotel lebih tinggi dari menara, bukan dari masjid, dari menara. Itu tolong tanyakanlah nanti itu kepada DKM-nya, kirim surat dari Darul Ihsan. Kembali itu satu. Nah, Madinah itu kotanya rata. Sekian kilometer ke sana ada gunung Uhud. Uhud itu menyatu. Jadi sekitar sekeliling Madinah itu dipenuhi oleh gunung yang menyatu. Jadi seperti pertahanan, jelas pada waktu itu sangat efektif itu pertahanan benteng batu. Nah, sekarang kali memang gak efektif untuk pertahanan militer ya. Dari segi kultur budaya, orang Madinah itu lebih santun, lebih tolerans, lebih baik. Sampai sekarang terasa itu. Kalau kita belanja di Mekah sama belanja di Madinah ya, itu di Madinah itu lebih enak. Masjidnya jelas lebih tenang di Masjid Nabawi. Jadi memang pemilihan dari segi kultur, dari ekonomi jelas. Ekonomi banyak perjalanan kafilah-kafilah dagang sebelum ke Mekah lewat daerah sekitar Madinah. Nah itu kan bisa dihalangi itu. Bisa menjadi, ekonomi Mekah bisa diganggu begitu, bisa dipotong dari garis di Madinah. Ini pertimbangan kenapa Madinah. Tentu ada pertimbangan lain. Tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, perintah hijrah itu kita dapatkan di dalam Al-Quran berkali-kali. Pertama kita temukan hijrah dalam arti menjauhi sesuatu yang tidak baik dalam surat Al-Muddathir, perintah kepada Nabi. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, mulai bergerak, kamu berdakwah, sampaikan ajaran kepada orang lain. Rabbaka fakabir, niatnya harus ikhlas membesarkan asma Allah. Siyabaka fatahir, syaratnya kamu sendiri harus bersih. Siyabaka fatahir, warujza fahjur, dan kamu sendiri harus menjauhkan diri dari peluang-peluang dosa itu. Kalau mau ngajak orang lain kepada kebaikan, ya kamu jangan terus mendekati kepada kejahatan. Jadi jauhi. Waruzafar wala tamnun tastakhir, jangan terlampau banyak mengharapkan pemberian dari manusia, nanti hilang dibawa. Wali rabbika fasbir, dan harus sabar kalau berjuang. Nah, ada salah satu perintah perintah dakwah pertama syaratnya adalah warujza fahjur, hijrah. Jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam Quran ada beberapa kata dengan melarang sesuatu dengan kata-kata jangan kau dekati. Kalau sudah terlanjur dekat, segera hijrah. Wala taqrabul fawahish, jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan jahat. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati perbuatan zina. Jadi bukan berarti jarak jauh boleh ya, tapi maksudnya adalah dekat saja enggak boleh kita mendekati. Wala taqrabu malal yatim, jangan kau dekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali maksud menyelamatkan. Nah, ini dengan kata-kata wala taqrabu. Kalau sudah terlanjur dekat, segera hijrah. Itu yang satu. Yang kedua, dalam surat Al-Muzammil, kita diperintahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain dari kejahatan. Ketika kita mencegah orang lain melakukan kejahatan, kita mendapatkan reaksi yang tidak menyenangkan kita. Mungkin sinis, mungkin ketus, mungkin menghina, mungkin juga caci maki. Al-Quran menyatakan, wasbir ala ma yakulun, kamu harus sabar atas reaksi mereka. Itu resiko kalau mengajak orang lain mencegah dari kejahatan. Resikonya adalah reaksi mereka. Sabar. Itu yang kedua. Setelah sabar, bagaimana saya bisa sabar nih? Kata-katanya menyinggung perasaan. Quran menyatakan, wahjurhum hajron jamila. Sudah, hijrah dulu. Tinggalkan aja. Hajron jamila dengan cara yang baik. Nanti cari kesempatan lain. Cara yang baik. Jadi tidak kita tinggal tapi dengan cecamake. Ya sudah, kalau situ begitu, silakan masuk ke neraka. Saya pergi. Nah, itu bukan hajron jamila, tapi hajron jelek kali itu. Ini hajron jamila, hijrahnya nih. Aduh, saya mohon maaf ini. Saya mau ada acara. Padahal kita meninggalkan situasi yang tidak nyaman untuk kita. Mungkin pada satu saat Bapak diberi hidangan, minuman-minuman keras ya, untuk mencegah enggak mungkin, tapi kita harus enggak minum, maka kita harus mencari jalan hijrah ini. Maaf, ada telepon dari anak. Datang masuk ke saya biar habis dulu minumannya. Hijrah itu. Hijrah. Yang ketiga, di dalam keluarga. Kalau seorang istri melakukan nusuz, maaf kepada yang belum punya. Mudah-mudahan cepat punya. Nah, kalau istri melakukan nusuz, nusuz itu semacam perlawanan, ketidakpatuhan, ketidakloyalan, minta cerai, itu nusuz. Bagaimana sikap seorang suami? Quran menyatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau istri melakukan nusuz, bagaimana? Fa'idhuhunna, beri nasihat. Siap jadi suami, harus siap menasihati istri. Berikan nasihat. Mah, jangan begitu. Kamu dosa, ini enggak boleh. Nah, kalau enggak bisa sendiri, bolehlah minta tolong sama mertua barangkali. Pak, tolonglah, ini putri bapak, istri saya. Kenapa dia? Kayaknya ini sih penyakit turunan dari bapak-bapak. Biar jelas. Kalau nasihat tidak bisa, Quran menyatakan, fahjuruhunna fil madaji. Diberi nasihat tidak bisa, atau sedikit-sedikit bertengkar, ada segah dalam bahasa Sunda itu. Pisah kamar tidur, bukan pisah rumah, kamar tidur, ambil inisiatif, mah. Kita ini asal ketemu bertengkar, malu sama Allah, malu sama anak saya juga jadi beban ini. Sudah, kita pisah kamar itu. Ya terserah, sudah. Situ di kamar di belakang sudah saya siapkan. Yang di depan, yang dekat ke pintu, biar saya. Supaya mudah ke kantor. Kata istrinya, gak mau. Saya di depan, silakan. Mama di depan, saya di belakang dengan bibi. Nah ini, ujungnya yang gak enak ini. Ada aja proyek kita. Nah, ini adalah hijrah ketika istri melakukan nusuz. Dan yang keempat, ada hijrah tempat tinggal. Ini diabadikan oleh Al-Quran. Ketika orang-orang jahat banyak dosa di akhirat, ditanya oleh malaikat, fima kuntum, kenapa kalian itu di dunia dosa aja, diberi nikmat banyak, gak patuh kepada Allah, dilarang lakukan sesuatu malah kamu lakukan. Mereka mengatakan, kunna mustada'afina fir, ya kami ini gak bisa berbuat apa-apa, di dunia kami ini lemah. Yang menentukan itu orang-orang kaya, orang-orang punya gedung. Kami gak bisa berbuat apa-apa. Betul-betul kami ini terpaksa. Karena situasinya memang begitu, gak bisa melakukan, gak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Karena orang-orang atasan kami melakukan begitu. Nah, malaikat menyatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Kamu gak tahu dunia itu begitu luas, kenapa tidak hijrah? Nah, jadi kalau kita berada di sebuah katakanlah perkampungan, Di sana ada maksiat banyak dosa. Pertama kita wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Rubah itu. Enggak bisa merubah, paling tidak kita lana a'maluna walakum a'malu, sudah masing-masing. Biar aja kita sudah enggak bisa berbuat apa, tapi kita jangan terpengaruh. Tapi pada saat kita terpengaruh, anak terpengaruh, itu harus hijrah. Dan Allah memberikan jaminan bagi mereka yang hijrah karena Allah dan karena Rasul Allah. Jaminannya adalah ampunan, kesuksesan, rezeki yang mudah, dan ujungnya surga. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini hijrah tempat tinggal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang disebut hijrah qalbiyah. Merombak sikap mental. Yaitu seperti yang berulang kali kita dengar, filosofi seorang muslim dalam hidup itu adalah hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Dan untuk itu perlu hijrah. Hijrah, meningkat, meningkat, meningkat. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi wal muhajiru man hajaru ammanahallahu anhu. Orang muslim itu adalah mereka yang apabila orang lain selamat dari gangguan lidahnya dan gangguan anggota badan lainnya. Yang kedua, orang hijrah adalah mereka yang selalu siap meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih harus terus hijrah, yaitu paling tidak hijrah qalbiyah, meningkatkan kualitas diri menjadi manusia-manusia yang disebut khairun nas atau khairu ummah, manusia-manusia pilihan, umat-umat pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.